Apa-apa ke yono kelas kok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Biyen ono penceramah kondang dijuluki sejuta umat. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Hebat. Saiki ya karek dadi cerita. Presiden pertama Republik Indonesia niku sinten? Bung Karno. Hebat Bung Karno, hebat tokoh pergerakan, pahlawan nasional. Bahkan yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia karena engkau banteng pen pen pen pen pen pen pen pen saking gantenge emang kali rejo ra ono kok nandingi ngimbangi ne ra ono engkau banteng Bung Karno saking gantenge wake wong wedok-wedok sing do kepencut ora mek wong Indonesia tok wong Jepang gak wong Prancis engkau banteng ganteng gagah sekti ahli tirakat, pinter politik, jasanya besar untuk Indonesia. Saiki ya karek cerita. Terus presiden kedua sinten? Pak Soeharto. Hebat, orang kuat. Kalau bukan orang kuat gak mungkin dadi presiden yang 32 tahun nih lho. Pak Harto yang gak banteng, senyumnya menawan. Oh, banyak yang terpikat. Biar nake tau sing seneng karo Soeharto mesem seketewu. Yang ganteng yo gagah soge nang medeni wong. Zaman semono sapa sing ngrawati karo Pak Soeharto? Saiki yo karek cerita, malah akhir-akhir iki Pak Harto sering nakono kabare sampean. Ono truk-truk sing akeh ambek dada. Piye kabare le? Ijek penak jamanku to. Ono maneh presiden sing paling aneh sak jagat. Aneh. Alim tapi, alim alamah, terkenal kewaliannya. Cerdase keliwat-keliwat, saking cerdase presiden iki, sampai sewering, wong sak Indonesia yang ora paham karepe. Nah, menteri-menteri ini agak sing radunung, cinten presiden ini. Gus Dur, Allahu yarham. Pancane Gus Dur niku nggadahi wasbah lompatan pemikiran. Pikirannya Gus Dur itu mampu menjangkau 12 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Ini wong kali rejo mikir sesok era doa. Mbiyen kapan Gus Dur gawe statement ngene lah, akeh sing ngelokno, akeh sing ngelokno. Akhirnya terbukti. Zaman presiden niku Bapak Ibu, istana negara iki koyo dalem kasepuan. Sopo ae iso mlebu? Sarungan yo bebas mlebu. Sandalan japit lho iso mlebu istana. Zaman Presiden Gus Dur, ya mau kuitok sampai pernah kejadian ada orang mau menghadap Presiden Gus Dur bawa pedang. Kan diperiksa sama Pas Pampres, pasukan pengamanan Presiden. Mboten angsal pedangnya dikongkon dal. Wonge ora gelem. Wong ngadep presiden kok nggawa pedang. Ngadep presiden iki nggawa pulpen iki lho ora oleh. Periksa sik. Niki nggawa pedang, dikongkon ninggal ra gelem wonge. Geweger karo Pas Pampres. Mendengar ada ribut-ribut di luar, Gus Dur keluar. Apa ini kok ribut-ribut? Pas Pampresnya lapor, ini Pak Presiden, ada orang mau menghadap Bapak Presiden, dia bawa pedang, pedangnya diambil, dia nggak boleh. Gimana respon? Biarin. Kok biarin? Apa Bapak Presiden nggak takut? Kenapa takut? Orang saya nggak ngeliat toh. Orang-orang barang saya ngangel musuh Gus Dur. Masalah apa? Gitu aja kok repot. Wayahe Jogja kena gempa dahsyat. Kan dirubung wartawan Gus Dur. Ditakoni. Ya Gus Dur wartawan ini carane halus. Orang dibentak-bentak kasar mboten. Halus piye carane supaya wartawan nyingkreh. Jawaban sing antik wartawane ben gregeten nyingkreh. Gus jadi guncang gempa yang sangat dahsyat ini. Saya tahu sebabnya. Kenapa Gus? Wong nyiroro kidul kok dipaksa suruh pakai jilbab. Wartawan ini moro ngaleh dhewe-dhewe. Hebat Gus Dur. Nyau saiki ya karek. Toh. Nabi niku jumlahe 144.000. Duwaya niku saniki nggih karek. Al-Qur'an sing sakmono kandhele niku Bapak Ibu. Isine sing akeh cerita. Al-Qur'an bahas salat niku mboten kathah.